السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kegiatan rutin kita belajar bersama di waktu pagi, dan insya Allah di kesempatan ini kita akan membedah akad mudharabah. Akad mudharabah disebut mudharabah dari kata ad-darbu fil ardi, yang artinya melakukan safar dalam rangka untuk berdagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Muzammil, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan ada di antara kalian yang melakukan perjalanan, melakukan safar, yabtaguna min fadlillah, dalam rangka untuk mencari karunia Allah, yaitu safar untuk bekerja, safar untuk berdagang. Dari kata itulah kemudian disebut dengan istilah mudharabah, orang yang melakukan perdagangan. Dan di masa silam, yang namanya berdagang itu rata-rata melakukan safar, karena mereka memindahkan barang dari satu daerah ke daerah yang lain, dari Syam ke Madinah, atau dari Madinah ke Syam, dari Yaman ke Mekah, atau ke daerah yang lain, sehingga dari situ mereka bisa mendapatkan keuntungan. Dan ada istilah yang lain dari mudharabah, yaitu qirad. Sehingga ada istilah mudharabah dan ada istilah qirad. Dan dalam perjalanannya, dua istilah ini mengerucut terbagi ke masing-masing madhab. Untuk mudharabah biasa digunakan dalam madhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan qirad biasa digunakan dalam madhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Sehingga kalau Bapak Ibu membaca buku Syafi'iyah tentang mudharabah, nanti mereka akan menggunakan istilah qirad. Qirad disebut qirad dari kata al-qardu, yang artinya potongan. Disebut qirad karena pemilik modal memotong sebagian hartanya, memberikan sepotong hartanya kepada pengusaha, kepada pengelola usaha, lalu dia nanti mendapatkan sepotong keuntungan. Tayyib. Kemudian ada beberapa pihak yang terlibat dalam mudharabah. Yang pertama adalah pemodal, yang sering disebut dengan sahibul mal. Pemodal yang disebut dengan sahibul mal atau rabbul mal. Yang kedua adalah pengelola modal, yang disebut dengan mudharib atau amil. Pengelola modal disebut dengan mudharib atau amil. Baik, apa perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah? Kemarin sudah kita singgung. Perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah adalah, untuk musyarakah, maka modal dalam bentuk harta atau kerja itu berasal dari banyak pihak. Sehingga modal harta bisa lebih dari satu pihak, modal kerja juga bisa lebih dari satu pihak. Sedangkan untuk mudharabah antara modal dengan kerja itu terpisah. Modal satu pihak, kerja satu pihak. Itulah mudharabah. Karena itu, perbedaan antara mudharabah dengan musyarakah terletak pada variasi kepemilikan modal dan kerja. Tayyib. Namun, wa'alakulin, semuanya adalah akad yang diperbolehkan. Baik akad mudharabah maupun musyarakah. Dan musyarakah lebih umum dibandingkan mudharabah, sehingga semua mudharabah adalah musyarakah, tapi tidak semua musyarakah adalah mudharabah. Ya, ibarat misalnya, semua sholat adalah ibadah, tapi tidak semua ibadah adalah sholat. Sehingga ibadah lebih umum dibandingkan sholat. Selanjutnya kita akan membaca beberapa kaidah mudharabah. yang ini saya sebutkan di buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Barangkali ada jamaah yang sudah memilikinya. Kaidah mudharabah yang pertama, bahwa pembagian hasil dalam mudharabah harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Dan ini salah satu yang membedakan antara bagi hasil mudharabah dengan riba. Bagi hasil berdasarkan modal, tidak ada bedanya dengan riba, karena selalu diterima dan nilainya tetap. Misalnya ya, dikasih bagi hasil 10% atau 5%. Tapi 5% itu dari modal. Maka pasti akan selalu ada, karena modal itu kan selalu utuh atau selalu ada di situ. Sehingga 5% kali modal, maka nanti dapat flat sekian juta. Misalnya orang ngasih modal 100 juta, lalu dia dapat hasil atau dapat bagi hasil 5% kali modal. Berarti nanti dia akan mendapatkan 5 juta terus flat, 5 juta terus. Dan itu contoh ketika bagi hasil berdasarkan modal. Yang benar bagi hasil harus berdasarkan hasil. Nah, karena berdasarkan hasil, maka pertama belum tentu ada. Yang kedua sifatnya fluktuatif. Kadang naik, kadang turun. Makanya hasil dalam akad mudharabah semakin tidak jelas, semakin mudharabah. Semakin mudharabah gimana maksudnya? Artinya mudharabahnya aturannya semakin bagus. Tapi kalau semakin jelas, saya nanti dapat berapa? Ya Bapak dapat 5 juta per bulan. Praktek seperti ini justru semakin tidak syar'i. Nah, ada sebagian orang yang nggak paham di posisi ini, sehingga dia mengatakan, ya, ini gimana nih nggak jelas bagi hasilnya? Saya dapat berapa per bulan? Ya, Bapak nanti akan kami kasih 25%. Nah, 25% itu ekivalen dengan duit berapa? Ya, nggak tentu, Pak. Bisa naik, bisa turun. Kadang nggak ada. Wah, ini nggak syar'i ini. Nggak jelas. Ya. Jadi, orang yang nggak paham, kadang dia berkomentar, sesuatu yang sudah sesuai syariat, malah dikomentari tidak sesuai syariat. Ya. Karena dia nggak paham. Tayyip. Selanjutnya, kita akan beralih ke kaidah mudharabah yang kedua. Kaidah mudharabah yang kedua, akad mudharabah adalah akad jaiz. Artinya bisa dibatalkan secara sepihak, tanpa harus minta izin pihak yang lain kecuali dalam kondisi tertentu, yang jika dibatalkan secara sepihak, maka bisa merugikan pihak yang lain. Jika dibatalkan secara sepihak, maka bisa merugikan pihak yang lain. Dan kemarin sudah kita sebutkan, dalam ma'ir syar'iyah, dinyatakan bahwa pada asalnya mudharabah bisa dibatalkan secara sepihak, kecuali pada dua keadaan. Pertama, mudharabah sudah diproses oleh mudharib, sehingga tinggal nunggu hasil. Maka tidak boleh dibatalkan sampai ada hasil, sampai dilakukan tamdid. Yang kedua, tamdid artinya pencairan. Tujuannya apa? Agar tidak ada resiko sengketa di belakang dan tidak merugikan salah satu pihak. Sudah saatnya dapat hasil, dibatalkan. Kasihan yang kerja. Dia sudah kerja lama, ternyata dibatalkan. Yang kedua, ketika mudharabah itu dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya kesepakatan mudharabah selama 2 tahun. Maka jangan dibatalkan sebelum 2 tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad. Dan bagian dari akad adalah ketika mudharabah itu dibatasi oleh waktu. Kecuali jika Anda melihat ada fraud, ada pelanggaran, ada ada penipuan dan seterusnya, maka boleh dibatalkan disebabkan karena kesalahan salah satu pihak. Selanjutnya kita akan beralih ke kaidah berikutnya. Kaidah berikutnya, kaidah yang ketiga. Kaidah ini disampaikan oleh Al-Marghinani, salah satu ulama madhab Syafi'i, salah satu ulama madhab Hanafi. Wa in ikhtalafa fi dhalika al-mudarib wa rabbul mal fal qawlu qawlul mudarib. Jika terjadi perbedaan antara mudarib, mudarib artinya tadi orang yang mengelola dana, wa rabbul mal dan pemodal, fal qawlu qawlul mudarib, maka pernyataan yang diterima adalah pernyataan mudarib. Nah, maksudnya begini, jika terjadi sengketa antara pemodal dengan mudarib, pemodal mengatakan ini ada untung, saya minta bagi hasil. Mudarib mengatakan tidak ada untung pak, sehingga tidak ada bagi hasil. Akhirnya terjadi sengketa. Pertanyaannya adalah siapa yang harus mendatangkan bukti? Apakah mudharib yang harus mendatangkan bukti kalau usahanya nggak ada hasil? Ataukah sahibul mal yang harus mendatangkan bukti kalau usahanya ada hasil? Dari kaidah yang disampaikan oleh Al-Marghinani, dinyatakan bahwa yang harus mendatangkan bukti adalah sahibul mal. Sedangkan mudharib tidak perlu mendatangkan bukti, tapi dia cukup bersumpah, ya. Dia cukup menyatakan dengan lisannya dan bersumpah. Dan metode seperti ini yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada kasus tentang sengketa antara mudda'i dan mudda'a alaih, bahwa posisi mudda'i dia harus mendatangkan bukti, sementara mudda'a alaih dia tidak harus mendatangkan bukti, tapi cukup bersumpah. Wallahu a'lam. Sekarang coba kita lihat metode ini ya. Saya akan berikan beberapa catatan. Tadi kita sudah membahas tiga kaidah. Pertama terkait masalah bahwa bagi hasil harus berdasarkan hasil bukan modal. Kemudian yang kedua, bahwa dalam akad mudharabah sifatnya jaiz, artinya bisa dibatalkan secara sepihak. Dan yang ketiga adalah ketika terjadi sengketa antara mudharib dengan sahibul mal. Baik, kita bisa memahami untuk kaidah yang pertama. Bagi hasil harus berdasar hasil. Tidak boleh berdasar modal. Tidak boleh berdasar modal. Bagi hasil yang berdasarkan modal, ini sama dengan riba. Misalnya 5% dari modal. Ya kan sama dengan seperti orang yang nabung di bank, kemudian dia mendapatkan bunga, maka nanti flat dan pasti ada. Selalu flat dan pasti ada. Makanya bagi hasil tidak boleh berdasarkan modal, tapi harus berdasarkan hasil. Nah, konsekuensi ketika bagi hasil berdasarkan hasil, ada dua ya konsekuensinya. Belum tentu ada. Konsekuensi yang kedua apa? Fluktuatif. Sehingga bisa naik, bisa turun, bisa naik, turun 14 ya. Kalau sudah turun 14 ya berarti rugi. Nah. Sehingga dia sifatnya fluktuatif. Selanjutnya, bagi hasil harus berdasarkan hasil. Nah sekarang cara ngitung bagi hasil bagaimana? Kemarin sudah kita sampaikan bahwa objek dalam akad musyarakah atau mudharabah itu bisa berupa uang, bisa berupa barang. Maksud saya begini, bahwa modal, objek modal ya, bisa berupa uang, bisa berupa barang. Nah, kalau modalnya itu berupa barang, maka ini ditakwim. Ini dinilai. Dilakukan appraise. Kenapa dilakukan appraise? Agar nanti bisa dibandingkan dengan uang. Sehingga misalnya ada orang ngasih modal dalam bentuk barang. Dia ngasih modal dalam bentuk barang itu setelah dinilai, ini uangnya 100 juta. Modal dalam bentuk barang senilai misalnya 50 juta. Ya, berarti Anda bisa perkirakan perbandingannya, gitu ya. Nah, nanti fungsinya adalah ke masalah bagi hasil. Penentuan bagi hasil. Sehingga di sini ditentukan, berarti modal kamu karena 100 juta, kamu dapat 3 kali, kamu dapat 2 kali, yang 50 juta dapat 1 kali. Berarti kan bagi hasilnya bisa 2 banding 1. 100 juta, 50 juta. Baik, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini sifatnya hanya untuk mengukur teknis biar nanti tidak terjadi sengketa di belakang. Sehingga objek, yaitu modal yang bentuknya barang, maka dia dinilai terlebih dahulu. Baik. Kemudian, sampai kapan pemodal itu bisa mendapatkan bagi hasil? Dan apakah bagi hasil boleh dibagi ketika modalnya belum dikembalikan? Ini yang sering jadi bahan pertanyaan. Ada kaidah yang mengatakan, ada kaidah ya, yustahaqqu ribhu imma bil mal au bil alman. Yustahaqqu ar-ribah imma bil mal au bil amal. Orang berhak mendapatkan keuntungan karena dua kemungkinan. Pertama, bil mal, disebabkan karena dia punya modal, harta. Yang kedua, bil amal, dia punya kerja. Sudah? Jadi kita bisa buat kesimpulan, ada untung atau dapat bagi hasil dapat bagi hasil itu disebabkan karena dua, punya keterlibatan modal dalam bentuk harta plus atau dia punya keterlibatan kerja, salah satu dari ini. Dia punya keterlibatan modal atau dia punya keterlibatan kerja. Dipahami insya Allah ya. Baik. Sehingga kalau salah satu dari ini dia nggak punya sama sekali, modal nggak ada, kerja juga nggak ada, maka dia nggak dapat hak bagi hasil. Orang bisa punya hak bagi hasil jika dia punya keterlibatan modal dan punya keterlibatan kerja. Baik. Jadikan ini sebagai kaidah, nanti turunannya cukup banyak ini. Bagi hasil itu karena dia punya keterlibatan modal dan punya keterlibatan kerja. Sekarang, coba kita perhatikan ya, terkait hukum ini. Bolehkah bagi hasil sebelum balik modal? Bolehkah bagi hasil dilakukan sebelum balik modal? Yang bisa kita pahami di sini ya, modal usaha itu ada dua. Ada yang diwujudkan dalam bentuk aset. Ada yang diwujudkan dalam bentuk persediaan, stok. Begini ya. Baik. Jika modal itu diwujudkan dalam bentuk aset, maka selama menjadi aset, ini berarti modal tidak berkurang. Jika modal diwujudkan dalam bentuk aset, selama jadi aset, berarti modal tidak berkurang. Di sini saya tidak berkurang. Tidak habis gitu ya. Ya dia mengalami pengurangan, tapi pengurangan nilai. Berbeda ketika modal, dia berubah jadi stok. Maka ini berkurang. Karena nanti stok kan dijual ya. Stok itu dijual. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Bahwa yang namanya bagi hasil, itu baru bisa diberikan setelah modal dikembalikan. Dan itu dipahami ketika modal usaha berubah jadi stok. Paham insya Allah? Baik. Jadi di masa silam seperti ini. Ada orang mau berangkat ke, misalnya dia berada di Madinah. Mau berangkat ke Syam. Tapi dia nggak punya modal. Lalu si A dimodali oleh si B. Sudah kamu saya modali, silakan kulak kurma di Madinah. Dimodali sekian dinar, lalu dia kulaan kurma. Setelah itu dia berangkat. Berangkat dengan membawa kurma. Sampai di Syam dia jual kurma. Tentu saja harganya lebih mahal dibandingkan di Madinah. Nah setelah dia jual kurma, dia dapat duit. Lalu dia belikan dari Syam gandum. Gandum, zaitun, itu tin, ya, itu sumbernya ada di Syam. Lalu dia beli macam-macam kebutuhan. Kemudian dibawa balik ke Madinah. Baik. Lalu dijual. Otomatis nanti akan dapat untung. Maka berarti modal di sini semuanya jadi stok. Di masa silam yang namanya modal ketika dipakai untuk usaha dagang, semuanya berubah jadi stok. Ketika dia datang, lalu dijual, dapat untung. Bolehkah keuntungannya langsung dibagi? Nanti dulu. Sampai kamu jual, modalnya balik, aman, Rasul mal, ya, modal aman. Baru kemudian, jika masih ada sisa, itu yang dibagi keuntungan. Paham insya Allah? Baik. Beda dengan modalnya dalam bentuk aset. Kalau modalnya dalam bentuk aset, jika aset ini harus diuangkan, nah, maka nanti nggak bisa kerja. Nanti nggak bisa kerja. Contohnya gimana, Pak? Contoh ya. A ngasih modal dalam bentuk motor ke B. Kasih modal dalam bentuk motor ke B. Motor. Baik. Lalu B menggunakan motor itu untuk dagang. Ini dagang. Dan ojek ya. Baik, nggak kelihatan? B menggunakan motor itu untuk dagang, untuk ojek, dan seterusnya. Baik. Misalnya harga motor 20 juta. 20 juta. Dari hasil B, B mendapatkan hasil, anggaplah misalnya. Hasil B adalah misalnya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan. Apakah 5 juta ini bisa dibagi? 5 juta, apakah bisa dibagi? Sehingga nanti jatah A berapa, jatah B berapa? Ada sebagian yang punya pemahaman, oh nggak bisa dibagi, harus kembalikan dulu ke saya, sampai 20 juta. Nah, kalau sudah genap 20 juta, sisanya baru dibagi. Akhirnya gimana yang terjadi? 5 juta selama 4 bulan, 5 juta selama 4 bulan, itu semuanya masuk ke si A. Sehingga si B puasa dulu ya, selama 4 bulan. Baru setelah itu, si B dapat hasil di bulan yang kelima. Metode seperti ini, salah. Loh kok bisa Pak? Kalau B harus bayar 5 juta ke si A selama 4 bulan, sehingga genep jadi 20 juta, berarti modal A masih ada nggak? Sudah nggak ada. Oh, sudah diselesaikan. Kalau modal A sudah nggak ada, berarti motor ini jadi milik B. Selanjutnya si A sudah enggak punya di sini. Kerja punya B, modal juga punya B, karena sudah dikembalikan semuanya oleh B. Dipahami ya? Ketika 5 juta selama 4 bulan itu semuanya masuk ke A, berarti itu kan menggantikan 20 juta. Saat menggantikan 20 juta, berarti ini habis. A sudah nggak punya lagi motor yang ada di tangan B, karena modal sudah dikembalikan. Kembalikan modal dulu ya, sudah ini modal dikembalikan. Nah, kalau modal dikembalikan kan berarti sama dengan diakuisisi oleh si A. Diakuisisi oleh si B. Maka di posisi ini, nanti A sudah nggak punya modal lagi, maka dia tidak berhak dapat bagi hasil. Oh, nggak bisa Pak, saya tetap harus dapat bagi hasil. Kalau ingin dapat bagi hasil, modal jangan diambil. Modal Anda itu bentuknya aset. Motor kan tidak dijual. Makanya caranya bukan seperti ini. Sehingga yang betul apa? 5 juta ini sudah bisa dibagi. 5 juta dibagi. Baginya bagaimana? Ya sesuai kesepakatan. Misalnya 50-50. Berarti A dapat 2,5 dan B juga dapat yang sama. Misalnya ya. Sesuai kesepakatan. Sudah? Bulan berikutnya, apakah si A dapat bagi hasil? Ya dapat, karena motornya dipakai B. Selama motor itu masih dipakai B, maka si A dapat. Kecuali jika kemudian motor itu dibeli oleh B. Lalu B bilang kepada A, boleh nggak motornya saya beli? Lalu A setuju, akhirnya dicicil oleh B. Ketika dibeli, maka berarti motor itu sudah bukan lagi milik si A, sehingga si A tidak punya modal. Kalau si A sudah nggak punya modal, maka dia nggak punya jatah bagi hasil. Paham, insya Allah? Nah, yang sering jadi bahan sengketa itu kalau usahanya warung. Ya. Nah, ini sering ya. Karena modal dalam usaha warung itu kan diwujudkan dalam aneka bentuk. Ada ruko, kemudian apa lagi? Perlengkapan. Kemudian apa lagi? Ya dua ini yang paling banyak ya. Kemudian sisanya adalah untuk bahan baku. Untuk bahan baku. Nah, di sini yang ruko dan perlengkapan dihitung sendiri. Karena dia nggak habis pakai. Yang bahan baku ini yang dihitung sebagai stok ini ya, yang dia bisa berkurang. Sehingga misalnya total modal 50 juta. Dipakai untuk sewa ruko dan seterusnya 20 juta. Perlengkapan 10 juta. Masih ada 20 juta. Nah, 20 juta di sini. Perputaran 20 juta ini yang dihitung. Ya. Perputaran 20 juta sebagai bahan baku, gunakan sebagaimana metode tadi ya. Yang masuk berapa? Ini usaha. Yang masuk misalnya 5 juta untuk bulan ini, keluar berapa? Dari 20 juta kan nggak dipakai semua ya. Ada yang disimpan, jadikan deposit 20 juta, yang dipakai 5 juta. Masuk 5 juta, menghasilkan misalnya 7 juta. Nah, 2 juta di sini, apakah itu bisa disebut keuntungan? Bisa, boleh nggak dibagi? Nah, 5 jutanya kan balik ya, 2 jutanya keuntungan, bisa dibagi. Wallahu a'lam. Baik, semoga bisa dipahami dengan baik. Baik, kita hapus dulu ya. Hapus dulu. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang pernyataan al-marginani tadi ya. Jika terjadi sengketa. Nah, masih basah ya. Sebentar. Jika terjadi sengketa, maka yang lebih dikuatkan adalah pernyataan mudhorib. Jika ada sengketa, maka yang lebih dikuatkan adalah pernyataan mudhorib. Kok bisa, Pak? Sengketa itu kan pasti ada dua pihak. Pertama, penuduh. Ini yang diistilahkan dalam hadis dengan al-mudda'i. Kedua, tertuduh, terdakwa. Ini pendakwa sebenarnya. Penuduh kok kayaknya nggak sopan ya. Saya ganti yang lebih sopan. Pendakwa. Pendakwa. Yang kedua, terdakwa. Pakai H enggak? Enggak. Pendakwa dan terdakwa. Yang ini disebut dengan mudda'a alaih. Mudda'a alaih. Pendakwa dan terdakwa, ya. Nabi SAW mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i, kewajiban mudda'i adalah memberikan bukti. Wal yaminu 'ala man ankara, dan sumpah adalah kewajiban bagi yang terdakwa. Bukti dengan sumpah itu lebih berat mana? Saya bicara lebih berat usahanya. Lebih berat mana usaha bukti dengan sumpah? Lebih berat usaha bukti. Karena dia harus mencari fakta, mencari data seperti apa kondisi realnya yang terjadi. Beda dengan sumpah. Sumpah itu modal omongan doang. Ya, gitu ya. Modal ucapan. Demi Allah, saya tidak melakukannya. Sehingga dia tidak perlu melakukan kerja tertentu. Karena orang yang bersumpah, dia di posisi sebagai pihak yang terdakwa. Baik. Nabi SAW mengatakan pendakwa itu wajib mendatangkan bukti. Sedangkan terdakwa, dia cukup sumpah. Nah, sekarang ketika terjadi sengketa, ketika terjadi sengketa antara sahibul mal melawan mudharib. Ini ya. Terjadi sengketa antara sahibul mal melawan mudharib. Sahibul mal mengklaim ada untung. Minta bagi hasil. Ini usahanya bagus, rame. Kok tiap bulan gak ada pemasukan? Sudah 5 bulan saya gak dikasih apapun. Sahibul mal nggak ada bagi hasil. Mudhorib bilang, oh enggak pak, kita belum untung pak. Betul rame, tapi banyak yang diskon. Dan itu memang programnya mudhorib yang sudah disetujui oleh sahibul mal. Sehingga mereka mengalami sengketa. Pertanyaannya adalah, siapa pendakwa dan siapa terdakwa? Kaidah dalam masalah menentukan pendakwa dan terdakwa, pendakwa dan terdakwa, kaidahnya adalah pendakwa itu yang tidak sejalan kondisi normal. Yang tidak sejalan kondisi normal. Ma khalafal 'adah. Fawwal mudda'i. Orang yang tidak sejalan dengan kondisi normal, maka dia pendakwa. Tidak sejalan kondisi normal, maksudnya gimana? Ya, aneh, begitu ya. dia di posisi yang lebih aneh. Nah, terus sahibul mal apakah aneh? Anehnya di mana? Baik. Sahibul mal, atau kita bandingkan dengan yang kedua, sebaliknya adalah terdakwa dulu. Terdakwa berarti yang sejalan dengan kondisi normal, gitu ya. Baik, sahibul mal dengan mudharid. Siapa yang bersinggungan langsung dengan dengan usahanya? Siapanya sahibul mal? Mudharid tidak bersinggungan langsung dengan usaha. Berarti siapa yang lebih tahu terhadap usaha itu? Sahibul mal atau mudharib? Yang lebih tahu adalah mudharib. Sudah? Karena dia yang lebih tahu, maka hukum asalnya, laporannya diterima. Dan posisi mudharib, jadi posisi mudharib, mudharib, posisinya adalah sebagai amin. Amin itu apa? Orang yang dapat amanah. Orang yang dapat amanah. Karena dia yang mendapatkan amanah, maka mudharib pada asalnya, dia tidak diminta untuk mendatangkan bukti sebab dia dapat amanah. Sehingga posisi mudharib adalah terdakwa. Ya. Maka di posisi ini, pertama mudharib lebih tahu tentang usaha itu, mengingat dia yang langsung bersinggungan. Yang kedua, dia orang yang dapat amanah, maka pada asalnya dia adalah orang yang dipercaya. Baik. Pak, kalau kayak gini, Pan, berarti ada peluang dusta. Kalau ada peluang dusta, menipu, dan seterusnya, itu kasus kriminal. Dan kasus kriminal itu tidak dibahas di fikih mu'amalah, tapi dibahas di fikhul jinayat wal qadok, fikih tentang kriminal dan peradilan dalam Islam. Ketika kita membahas masalah fikih mu'amalah, default yang terjadi pada manusia, defaultnya adalah jujur dan amanah. Jadi hukum asalnya ketika memandang pelaku, itu adalah jujur dan amanah. Kita tidak boleh menyatakan enggak jujur, enggak amanah, jika apa tidak ada bukti. Itu ketika kita bahas fikih mu'amalah. Tapi kalau bahas fikih, fikhul qadha' wal jinayat, yaitu lain lagi. Sehingga dalam fikih mu'amalah, kok kaidahnya kayak gini, ini kan berarti menguntungkan mudharib. Bukan masalah membela dan menguntungkan mudharib, tapi menimbang posisi mudharib yang dia adalah orang yang mendapatkan amanah sebagai amin. Yang kedua, mudharib dalam hal ini bersinggungan langsung dengan objek transaksi, maka mudharib dalam hal ini dia ketika terjadi sengketa dengan sahibul mal posisinya sebagai terdakwa, sehingga cukup bersumpah dan tidak perlu mendatangkan bukti. Karena itu kesimpulannya, ketika sahibul mal nuntut, saya minta bagi hasil, usahanya ada untung. Maka sahibul mal diminta mendatangkan bukti. Bapak bisa nggak mendatangkan bukti kalau usaha ini ada hasil? Kalau dia mengatakan nggak ada bukti, ya sudah, kalau nggak ada bukti, permintaan Bapak, mohon maaf, kami belum bisa layani. Mudharib diminta, berani nggak kamu bersumpah? Kalau mudharib berani bersumpah, demi Allah ini nggak ada hasil. Mudharib yang menang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita sudah menyelesaikan 3 kaidah mudharabah. Kita tambahkan satu lagi. Mudharabah ada 2. Kaidah yang 4. Jenis mudharabah boleh dilakukan secara mutlak tanpa dibatasi. Boleh juga dibatasi, yang disebut dengan mudharabah muqayyadah. Dan ini kembali kepada kesepakatan, karena tujuan utama mudharabah adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak. Meskipun ada khilaf di antara ulama tentang mudharabah muqayyadah boleh atau tidak, ada sebagian ulama yang mengatakan mudharabah tidak boleh muqayyadah. Dan ini pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i, bahwa qirat tidak boleh ada ikatan sehingga mudhari bebas berkarya. Sementara pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad, mereka mengatakan dalam akad mudharabah boleh ada ikatan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Berdasarkan riwayat dari Urwah bin Zubair, beliau mengatakan, beliau menceritakan kebiasaan investasi Hakim bin Hizam. Urwah bin Zubair ini anaknya siapa? Asma bintu Abi Bakar, cucunya Abu Bakar. Anna Hakim ibn Hizam kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan fa daraba lahu bihi alla taj'ala mali fi kabidin radbah wa la tahmilahu fi bahrin wa la tanzila bihi fi batni masilin. Hakim bin Hizam terbiasa ketika beliau memberikan modal kepada orang lain, maka beliau pasti ngasih syarat. Ya. Pertama, jangan dipakai untuk dagang binatang hidup. Kulaan sapi atau kulaan kambing, tidak mau Hakim. Yang kedua, jangan sampai nyebrang laut. Sehingga jangan sampai usaha dari Jazirah Arab ke Ethiopia, ke Habasyah. Jangan sampai nyebrang laut. Yang ketiga, wala tanzila bihi fi batni masilin, tidak boleh diletakkan di genangan air atau tempat-tempat yang di situ sensitif basah. Kemudian kata Hakim, fa in fa'alta syai'an min dzalika faqad dhaminta mali. Kalau sampai kau langgar salah satu dari ketentuan ini, maka kau harus menanggung hartaku. Sehingga harus ganti rugi jika terjadi resiko. Wallahu a'lam. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa mudharabah bisa dilakukan dengan muqayyad maupun bisa juga dilakukan dengan mutlak. Sehingga kalau mutlak seperti ini. Datang si A, Pak, saya butuh modal. Berapa? 10 juta. Kemudian dikasih modal dia. 10 juta. Silakan dipakai usaha. Nanti kalau ada hasil kita bagi hasil. Saya minta 50. Berarti kamu 50. Nah, usahanya dia kerjakan dan dia punya kebebasan. Ya, pokoknya terserah kamu pakai usaha apa. Yang penting ada usaha yang halal. Ya, dan nanti saya minta bagi hasil. Nah, kalau seperti ini berarti mudharabahnya apa? Mutlaqah. Tapi kalau dibatasi, usahanya harus yang kayak gini, Mas ya. Ini mau digunakan untuk ternak lele. Kalau sampai nggak ternak lele, ya misalnya ternak bebek, ya kesepakatannya ternak lele dipakai ternak bebek, ternyata rugi, ya, maka dia harus nanggung resiko. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan kita masih punya beberapa kaidah mudharabah yang lain. Insya Allah akan kita baca di pertemuan selanjutnya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Kita baca terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah deposito di bank syariah dengan akad mudharabah bagi hasilnya halal? Apakah deposito di bank syariah dengan akad mudharabah bagi hasilnya halal? Yang kami pahami, wallahu a'lam, unit usaha banknya yang kita perlu tahu ya. Anda melakukan deposito, memberikan deposito misalnya senilai 500 juta, taruh di bank. Lalu uang itu dikembangkan oleh bank. Pertanyaannya, unit usaha bank apa? Tidak ada ya, kecuali sebagai lembaga pembiayaan. Berarti bank ngasih duit ke orang lain, kemudian nanti dia mendapatkan bagi hasil atau dapat keuntungan. Baik, nah jenis usaha yang kedua ini sudah benar atau belum? Ya. Seperti yang kemarin sempat kita singgung, bahwa ada beberapa kasus ya, di mana akadnya itu tidak sesuai syar'i, karena posisi bank tidak melakukan akad mudharabah murni dengan nasabah debitur, nasabah yang butuh uang, tapi lebih kepada akad utang. Nah, kemudian dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu yang dibagi ke seluruh pemilik deposito. Maka untuk saat ini kami belum bisa merekomendasikan hal itu. Akan lebih baik jika Anda salurkan untuk modal usaha UKM yang real jadinya. Ada orang punya unit usaha mikro dan dia butuh tambahan modal, Anda tawarkan, saya kasih modal. Ya. Nanti kita bagi hasil. Nanti beresiko, Pak. Ya, namanya juga ada peluang untung, berarti harus ada resiko rugi. Wallahu a'lam. Nah. Coba kita angkat. Nah, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ya, Ustaz, saya mau tanya mengenai wakalah dalam perkara ibadah yang waktu itu Ustaz sempat jelaskan gitu. Ini yang pertama saya mau tanya, bagaimana cara kita membedakan ibadah fisik yang boleh diwakilkan dan yang tidak boleh diwakilkan gitu, Ustaz. Seperti sholat itu tidak boleh dan puasa dan haji itu boleh gitu, Ustaz. Ada ilatnya enggak gitu, Ustaz? Itu yang pertama gitu, Ustaz. Yang kedua, jika ibadah itu boleh diwakilkan, itu yang bisa menjadi wakil ini dalam puasa atau haji itu siapa, Ustaz? Apakah harus keluarga atau bisa orang lain gitu, Ustaz? Dan apakah boleh si wakil ini meminta upah jasa di luar biaya operasional seperti ongkos atau di luar ongkos dan lain-lain gitu, tapi dia minta upah sendiri atas jasa itu, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu ada tiga ya, dilihat dari bentuk kegiatannya. Pertama ada ibadah murni fisik. Contohnya apa? Sholat, puasa, kemudian apa lagi? Membaca Quran. Yang kedua ada ibadah murni harta. Contohnya zakat, kurban, sedekah, wakaf, dan seterusnya. Yang ketiga, ibadah gabungan antara fisik dan harta. Contohnya, haji. Tayyib. Ada tiga jenis ibadah ini dilihat dari bentuk pelaksanaannya. Kita mulai dari ibadah maliyah dulu, ibadah harta. Ibadah maliyah atau ibadah harta hanya bisa bernilai sah jika hartanya halal. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha la yakbalu sholata bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima sholat yang tidak bersuci, pelakunya tidak bersuci, dan Allah tidak menerima zakat dari harta yang haram. Sehingga kewajiban ditolak oleh Allah tidak diterima ketika hartanya haram. Sebaliknya, ibadah maliyah ini boleh diwakilkan. Ada orang bayar zakat dari harta yang halal, tapi dia nggak bisa menyalurkan sendiri. Lalu dia titipkan A. A, tolong jemput zakat di rumah saya. Lalu A datang ke rumah, kemudian zakat itu diserahkan ke si A, tolong bagikan ini. Nah, untuk jenis yang pertama ini, hukumnya diperbolehkan dengan yang saya pahami, dengan sepakat ulama. Ya. Dan praktek itu juga sudah ada sejak masa silam. Maka ada amil yang dia nanti bertugas untuk membagikan zakat. Dan posisi orang yang diminta ini boleh diberi upah. Kecuali untuk amil. Amil tidak boleh. Karena amil sudah mendapatkan jatah dari negara. Tapi kalau yang panitia zakat yang dia bukan amil, maka nanti dia boleh dapat upah. Sebagaimana dalam kurban kita lakukan yang sama ya. Kita titip kambing plus membayar 100 ribu ke panitia. Hukumnya boleh. Yang kedua, ibadah murni badan. Sholat, puasa, baca Quran, dan seterusnya. Nah, untuk ibadah jenis yang kedua ini, apakah boleh diwakilkan? Hukum asalnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kecuali jika di sana ada dalil yang menunjukkan boleh diwakilkan. Nah, sehingga untuk ibadah yang ada dalilnya, maka dia boleh diwakilkan. Contohnya puasa. Nabi SAW bersabda, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal sementara dia masih punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka dia dipuasakan oleh walinya, oleh saudaranya, oleh walinya, oleh keluarganya. Dan ulama beda pendapat apakah utang puasa ini berlaku mutlak semua utang puasa ataukah hanya utang puasa nadar saja. Sebagian ada yang memahami berlaku mutlak dan itu pendapat jumhur, dan ada yang memahami itu puasa nadar saja, dan ini pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Syekh Albani rahimahullah, sehingga ada khilaf dalam masalah ini. Kemudian amal fisik yang lain yang boleh diwakilkan apa? Yang kami tahu yang disebutkan dalam dalil puasa, ya. Sementara untuk yang tidak ada dalam dalil, ya, seperti sholat, kemudian bacaan Quran, bolehkah diwakilkan? Pendapat yang benar tidak bisa diwakilkan. Nah, selanjutnya apakah pahalanya bisa dihadiahkan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan bisa dihadiahkan, ada yang mengatakan tidak bisa dihadiahkan. Yang ketiga, ibadah gabungan antara fisik dengan harta. Ini apakah boleh diwakilkan? Ibadah gabungan seperti ini antara fisik dengan harta. Baik, jika dilakukan dari harta yang haram, apakah sah? Jika dilakukan dari harta yang haram, sah ataukah tidak? Ulama khilaf, sehingga misalnya haji dari harta haram, umroh dari harta haram, sah ataukah tidak? Pendapat yang kuat, sah. Ya. Terlepas dari itu hajinya kalau sah, terus apakah mabrur, Pak? Yang jelas mabrur, ya. Ya. Tahu haji mabrur? Ya, terbang. Ya, kalau sumber dananya nggak beres kayak gini, gimana bisa mabrur? Sumber dananya haram, ya. Tapi sah dan tidaknya, sah dengan mabrur itu beda, ya. Kalau sah itu berarti menggugurkan tugas dan kewajiban. Kalau mabrur, dia bernilai pahala yang besar. Ya. Yang Nabi SAW katakan, wal hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Nah, untuk jenis yang ketiga ini boleh diwakilkan sebagaimana praktek yang terjadi di zaman Nabi SAW. Ada seorang wanita datang kepada beliau, tanya, ya Rasulullah, sesungguhnya abi, bapakku punya kemampuan, tapi dia gak bisa haji, karena kalau naik kendaraan pasti jatuh. Naik onta, naik kuda, naik keledai, pasti jatuh. Kemudian, dan gak mungkin dia jalan kaki. Kemudian Nabi SAW mengatakan, huji anhu, silahkan kau hajikan atas nama bapakmu. Ada juga sahabat yang ketika ihlal untuk haji menyatakan bukan niat, ya, orang menyebutnya niat, anggaplah niat, menyatakan niat haji itu atas nama orang lain. Labbaikallahumma hajjan an syubrumah, ya Allah, ini adalah haji atas nama syubrumah. Nabi SAW mendengar kalimat itu lalu ditanya, wa man syubrumah, syubrumah itu siapa? Kemudian sahabat ini mengatakan, akhun li, dia saudaraku ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW tanya kepada sahabat ini, apakah kamu sudah pernah haji? Dia mengatakan, belum. Kalau begitu haji dulu, baru nanti silakan haji atas nama Syubrumah. Sehingga diizinkan, namun dengan syarat, orang yang mau menghajikan orang lain harus sudah pernah melakukan haji wajib. Baik. Dan apakah harus keluarga? Jawabannya tidak harus. Boleh orang lain. Ya, boleh orang lain. Sehingga dia dihajikan oleh orang lain. Wallahu'alam. Namun dengan syarat, satu orang harus megang satu. Tidak boleh lebih dari satu. Ya, mohon dihati-hati, ya. Kadang ada calo haji seperti ini. Travel ABC. Dia membuka badal haji. Bayarnya kok murah? Berapa? 5 juta. Nanti dikasih sertifikat. Betul murah, Pak. Tapi ketika di Tanah Suci, ada satu orang, dia membadali 10. Ya. Sehingga dari 5 juta itu, travel ngambil 1 juta, yang 4 juta dikasihkan orang ini, Untuk 10 orang dia dapat 40 juta. Coba bayangkan. Dan ini haji koboi lagi. Haji koboi itu tanpa tasrih ya. Tanpa tasrih sehingga dia haji tanpa izin. Yang itu kalau ketangkap polisi ya bisa masuk penjara. Sehingga hajinya sudah enggak benar dan orangnya menggantikan banyak, membadalkan banyak orang. Anda perlu waspadai jangan sampai diikuti yang kayak gini. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz mau bertanya terkait mas jual beli mas online itu, Ustaz. Saya minta dijelaskan Ustaz pernyataan yang berbunyi kalau emas itu adalah alat komoditas, bukan bukan sebagai alat tukar. Sehingga yang saya tahu itu kan ada fatwa MUI DSN itu yang membolehkan transaksi jual beli emas online gitu, Ustaz. Dan ada sebagian juga beberapa teman-teman itu yang apa yang menggunakan transaksi online itu didasarkan seperti itu, Ustaz, karena emas itu melihat atau melihat emas itu sebagai alat komoditas gitu. Mohon penjelasannya, Ustaz, ya terkait pernyataan itu emas itu baik komoditas bukan sebagai alat tukar itu. Itu, Ustaz, jazakallahu khair. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, coba kita kasih penjelasan ini ya. Baik. Barangkali ini yang kesekian kalinya saya menjelaskan khilaf yang terjadi di Indonesia terkait status emas. Apakah dia sebagai komoditas ataukah sebagai alat tukar? Tayib. Emas ada yang berupa perhiasan. Sehingga dia berbentuk. Berbentuk itu gimana, Pak? Ya, ada yang bentuknya kalung, ada yang bentuknya cincin, gelang, dan seterusnya. Yang ini, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan ini sudah menjadi komoditas. Komoditas itu artinya barang biasa, ya. Dan ada yang mengatakan tetap jadi benda ribawi. Tetap jadi benda ribawi. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, dan Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bukunya kita bahas setiap pagi, Manhajus Salikin. Ada yang mengatakan benda ribawi. Ini pendapat jumhur. Jumhur empat madhab. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali. Baik. Sehingga untuk emas perhiasan, kita bisa mentoleransi ada sebagian ulama yang berpendapat dia statusnya sebagai komoditas. Karena itu kalau mau diperjualbelikan secara online, bisa. Dan konsekuensinya tidak dizakati. Ini konsekuensinya tidak dizakati. Tidak dizakati. Sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim, emas yang musawwagh, emas yang berbentuk, emas yang untuk dipakai perhiasan, yang bukan barang dagangan. Kalau barang dagangan di toko dizakati ya. Tapi yang kita miliki pribadi-pribadi, kemudian cuma dipakai perhiasan atau disimpan. Jika bentuknya seperti ini, musawwak, perhiasan, maka dia tidak bukan termasuk benda ribawi dan tidak wajib dizakati. Sudah? Yang kedua. Yang kedua adalah emas batangan. Koin atau batangan. Baik. Wallahu ta'ala alam, kami belum mengetahui keterangan ulama-ulama di masa silam yang mengatakan kalau emas koin atau batangan sudah berubah jadi komoditas. Karena begini, konsekuensi emas dianggap sebagai komoditas. Ketika emas dianggap sebagai komoditas, konsekuensinya ada dua. Pertama, bukan benda ribawi. Nah, kalau dia bukan benda ribawi, maka dia boleh diperjualbelikan secara online. Yang kedua, tidak wajib dizakati. tidak wajib dizakati jika hanya disimpan. Begini kan? Baik. Konsekuensi emas sebagai komoditas adalah dia bukan benda ribawi. Yang kedua, tidak wajib dizakati. Ini konsekuensinya. Loh kok bisa, Pak? Komoditas kalau dia cuma disimpan, nggak wajib dizakati. Mobil dipakai untuk kepentingan pribadi atau disimpan, nggak wajib dizakati. Anda beli tanah, kemudian disimpan, dibiarin aja. Ya. Karena belum merasa butuh untuk digunakan, nggak wajib dizakati. Meskipun nilainya mahal, karena dia komoditas yang hanya disimpan, dibiarkan. Tapi kalau diperdagangkan, wajib dizakati. Dari sekian juta kaum muslimin yang punya emas, apakah semuanya diperdagangkan? Oh tidak, mereka bukan pedagang emas. Ada yang diperdagangkan, ada yang tidak. Dan banyak yang cuma disimpan. Emas itu kan rata-rata untuk investasi, disimpan. Sudah? Sekarang Anda cari fatwa MUI mana yang mengatakan emas batangan yang disimpan nggak dizakati. Kalau fatwanya ketemu, berarti sejalan dengan ini. Paham maksud saya? Artinya begini. Jika ada pernyataan bahwa emas batangan adalah komoditas, sehingga dia bukan benda ribawi, konsekuensinya juga ini. Berarti dia tidak wajib dizakati. Sudah? Sekarang cari fatwa MUI, DSN, yang mengatakan kalau emas batangan yang disimpan tidak wajib dizakati. Kalau ada fatwa yang mengatakan emas batangan dizakati, di saat yang sama ada fatwa yang mengatakan emas batangan bukan benda ribawi, berarti ini tidak sejalan. Paham ya? Berarti ini tidak sejalan. Karena pernyataan Ibnu Qayyim, dan yang jadi dasar DSN kan pernyataan Ibnu Qayyim, bahwa emas perhiasan, dia ketika jadi komoditas, maka bukan benda ribawi dan tidak wajib dizakati. Sehingga sinkron, sejalan. Di saat yang sama, kalau mau dilebarkan ke koin dan emas batangan, jika dia diyakini sebagai komoditas, konsekuensinya dia bukan benda ribawi. Dan di saat yang sama, jika hanya disimpan, tidak wajib dizakati. Tidak, Pak, ada fatwa emas batangan wajib dizakati. Ya, kalau emas batangan wajib dizakati, ya jangan sebut kalau dia bukan benda ribawi. Sudah? Emas itu kan asal. Emas. Lalu turunannya apa? Uang. Begini ya. Ini kan turunan. Emas itu asal turunannya adalah uang. Uang adalah turunan dari emas. Turunan dari sisi apa, Pak? Turunan dari sisi hukum. Karena dulu uang kartal tidak ada, adanya emas, maka ketika uang kartal itu ada, uang ini statusnya turunan dari emas. Nah, zakat uang itu kan mengacu kepada emas. Mengacu ke emas. Begini ya. Zakat uang itu kan mengacu ke emas. Sudah? Status uang sebagai benda ribawi. Status uang sebagai benda ribawi itu juga mengacu ke emas. Jadi kita menyebut uang sebagai benda ribawi, makanya uang kalau ditukar dengan uang, dia harus memenuhi persyaratan wajib tunai, tidak boleh ada selisih. Alasannya apa? Karena dia dikiaskan dengan emas. Nah, sekarang Anda bisa bayangkan. Turunannya dipertahankan, tapi asalnya yang pokok dirusak. Ini tidak diberlakukan, sekarang ini yang diberlakukan. Padahal ini yang disebutkan dalam dalil. Paham ya? Kalau Anda konsekuen dengan fatwa tadi, berarti turunannya diberlakukan, sedangkan pokoknya ditinggal. Padahal ini yang disebutkan dalam dalil. Ini yang ada di dalil. Yang ada di dalil. Yang disebutkan dalam hadis kan emas, bukan uang. Lalu uang diturunkan hukumnya, dianalogikan, dikiaskan dengan emas. Ada? Kira-kira bagaimana kalau emasnya ditinggalkan, tapi turunannya malah yang dipakai? Yaitu aneh. Makanya ada kaidah yang mengatakan, ya, at-ta'lil alladhi yu'addi ila ibtalil mansus at-ta'lil alladhi yu'addi ila ibtalil mansus batilun. Penyebutan ilah, alasan, latar belakang yang bisa menyebabkan ibtalil mansus yang disebutkan dalam teks dalil tidak berlaku adalah ta'lil yang batil. Maksudnya bagaimana? Alasan yang menyebabkan benda yang disebutkan dalam dalil menjadi tidak berlaku, maka alasan itu tidak berlaku. Paham ya? Dengan alasan ini menyebabkan emas sudah tidak lagi berlaku. Wah, itu nanti terus turunannya gimana wong emas nggak berlaku? Kalau emas nggak berlaku, berarti uang nanti nggak berlaku. Akhirnya nggak ada benda ribawi lagi. Karena uang adalah turunan dari emas. Baik. Karena itu, wallahu'alam, ya kita mengakui ada khilaf ya. Khilafnya ada. Namun, apakah semua khilaf bisa kita jadikan sebagai alasan? Kata Imam Ibnu Utsaimin, laisa kullu khilafin laha mu'tabarun illa khilafun lahu wajhun minan nadhar. Tidak semua perbedaan pendapat bisa kita anggap sebagai pendapat yang diakui, kecuali khilaf yang punya sisi alasan yang kuat. Sehingga saya menilai perbedaan di sini atau pendapat yang kedua di sini adalah pendapat yang lemah ya, dengan tetap menghormati para ulama kita, karena tidak sependapat dengan ulama bukan berarti menghina ulama. Anda bisa jadi tidak sependapat dengan Imam Ahmad, dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Syafi'i dalam beberapa masalah, tapi itu tidak sama dengan mencela mereka. Sehingga dalam mencari pendapat, kita mengambil mana yang lebih mendekati kebenaran. Bukan mencintai ulama tertentu atau membenci ulama yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, mau nanya ini nunggu apa gimana ya? Silakan, bisa langsung. Anda sudah terhubung. Oh begitu. Oh ini Ustadz mau untuk pembayaran zakat ya. Kan kalau uang tabungan haji yang ditaruh di bank itu kan langsung dinominalkan dolar gitu ya, itu termasuk untuk zakatin. Waktu itu kan 200 juta gitu kan nominalnya. Kalau sekarang kan dolarnya naik berarti bisa 200 juta lebih, 225 juta atau berapa gitu. Apakah masih bisa ditarik uang itu? Sudah tidak bisa kan, udah berjadi dolar ya. Sudah dibayarkan ya ke pemerintah maksudnya? Belum, masih itu. Masih di rekening gitu. Baik, Ibu bisa nggak narik dalam bentuk dolar? Narik dalam bentuk dolar sepertinya nggak bisa ya. Sehingga uang itu nggak bisa ditarik sama sekali? Iya, nggak bisa ditarik ya. Bisa. Oh, bisa. Baik. Berarti bisa. Statusnya sama seperti tabungan ya? Iya betul Ustaz. Baik, cukup Ibu. Terus sama satu lagi Ustaz. Baik, ini karena waktunya terbatas, satu dulu ya. Aduh, ya udah sekarangan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika uang itu masih memungkinkan untuk Anda tarik ya, sehingga Anda bisa ngambil uang itu sewaktu-waktu, maka status uang itu masih uang Anda, bukan uang orang lain. Beda dengan ONH ya. ONH yang kita bayarkan ke Depak, ke rekening yang sudah ditunjuk oleh Depak, kemudian kita daftar transfer melalui bank ke rekening tersebut dan uang itu tidak bisa ditarik. Wallahu alam, yang kami pahami berarti uang itu bukan uang kita lagi. Bukan uang calon haji. Namun kalau sebatas ditabung, kemudian nanti Anda bisa mengambil sewaktu-waktu, berarti masih uang Anda. Nah, selanjutnya, kalau uang itu distorkan kemudian dikonversi ke dolar, sekarang yang jadi acuan yang mana? Yang jadi acuan adalah kalau uang itu mengalami kenaikan, berarti yang jadi acuan adalah pasca kenaikan, hasil akhirnya. Sehingga kalau rupiah menurun atau dolarnya naik, kemudian uang itu menjadi naik nilainya, maka Anda berkewajiban bayar zakat sesuai dengan angka kenaikannya. Wallahu ta'ala alam. Tayyib, demikian yang bisa kita bahas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.